شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله Pada kesempatan kajian kali ini insyaallah kita memasuki poin yang ke-11 dari apa yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala dari Minhaj Al-Firqati An-Najiyah. Qala rahimahullahu taala الفرقة الناجية تنكر القوانين الوضعية التي هي من وضع البشر لمخالفتهم حكم الإسلام وتدعو إلى تحكيم كتاب الله الذي أنزله الله لسعادة البشر في الدنيا والآخرة وهو أعلم سبحانه وتعالى بما يصلح لهم وهو ثابت لا تتبدل أحكامه على مدى الأيام ولا يتطور حسب الزمان وإن سبب شقاء العالم عامة والعالم الإسلامي خاصة وما يلاقيه من متاعب وذل وهوان هو تركه الحكم لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا عز للمسلمين إلا بالرجوع إلى تعاليم الإسلام أفرادا أو جماعات وحكومات عملا بقوله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Kata beliau rahimahullahu taala bahwa al-firqatun najiyah di antara manhajnya adalah tungkiru al-qawanin al-wad'iyyah, mengingkari undang-undang buatan manusia. Allati hiya min wad'il bashar, yang merupakan undang-undang buatan manusia. Kenapa mereka mengingkari undang-undang ini? Atau dalam bentuk apa undang-undang tersebut yang kita ingkari? Limukhalafatihim hukmal Islam, karena penyelisihan undang-undang tersebut terhadap hukum-hukum Islam. Nah, adapun undang-undang yang dibuat oleh manusia dalam rangka upaya memberikan maslahat kepada manusia, tetapi tidak terkandung padanya mukhalafah, penyelisihan terhadap aturan-aturan Islam, fala ba'sabih, maka tidak mengapa yang demikian. Namun yang diingkari dari undang-undang buatan manusia tersebut adalah ketika terkandung padanya unsur mukhalafah terhadap aturan-aturan Islam. Naam. Bahkan mereka al-firqatun najiyah bukan sekedar mengingkari dari hukum-hukum undang-undang buatan manusia tersebut, wa tad'u ila tahkimi kitabillah, bahkan mereka mengajak, menyeru kepada manusia untuk berhukum dengan kitabullah alladhi anzalahullah, yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan. Naam. Thank you. di mana aturan-aturan dan undang-undang yang Allah Subhanahu wa taala letakkan di dalam Al-Qur'an, demikian pula yang datang dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, kata beliau, li sa'adatil bashar, dalam rangka untuk mewujudkan kebahagiaan manusia, fi dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Nah, maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang hukum-hukum jahiliyah, hukum-hukum yang menentang aturan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Ketika Allah menyatakan dalam suratul Maidah ayat yang ke-50, afa hukmal jahiliyah yabghun, apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan? Di sini Allah Subhanahu wa taala mendatangkan dalam bentuk pertanyaan. Naam. Yang pertanyaan yang Allah Subhanahu wa taala ajukan ini terkandung padanya taubih, perendahan. Terkandung padanya pengingkaran. Naam. Apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan, yang mereka cari? Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun, dan siapakah yang lebih baik hukumnya daripada hukum Allah Subhanahu wa taala bagi kaum yang yakin? Juga Allah Subhanahu wa taala mendatangkan adatul istifham, naam, yang mengandung padanya pengingkaran. Tidak ada hukum apapun yang lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Dan semua hukum yang Allah Subhanahu wa taala letakkan di dalam Al-Qur'an dan yang datang dari sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, itu semua dalam rangka mewujudkan sa'adatul bashar fi dunya wal akhirah, kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Dan kata beliau rahimahullah, wa huwa a'lamu subhanahu wa ta'ala bima yasluhu lahum, dan Allah Subhanahu wa ta'ala lebih tahu atas apa yang memberikan maslahat kepada manusia. Naam, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha menciptakan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan berbagai macam karunia dan fasilitas kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha tahu segala sesuatu. Naam, bagaimana mungkin akan muncul keyakinan pada sebagian orang terhadap berbagai macam hukum-hukum yang diletakkan manusia, bahwa itu lebih baik dan lebih memberikan maslahat bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dibandingkan Allah Subhanahu wa taala sendiri sebagai pencipta mereka? Maka barang siapa di antara manusia, di antara hamba-hamba Allah Jalla wa ala, yang meyakini ada satu hukum dari hukum undang-undang buatan manusia lebih baik, lebih memberikan maslahat daripada hukum Allah Subhanahu wa taala, fahuwa kafirun wa murtaddun an dinil Islam, dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Atau dia meyakini kedudukannya sama dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, sama-sama memberikan maslahat, bisa menyelesaikan masyakil basyariyah, problem-problem kemanusiaan. Nah, apalagi jika ada sebuah keyakinan dari mereka yang menyatakan bahwasanya hukum Allah Subhanahu wa taala itu tidak pantas diterapkan di zaman sekarang yang semakin modern. Fahada kafir. Nah, ini adalah bentuk kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Syekh rahimahullahu taala, Wa huwa tsabitun la tatabaddalu ahkamuhu wa ala madal ayyam. Dan hukum Allah Subhanahu wa taala terus tetap adanya. Tidak pernah berubah hukum-hukum tersebut bersama dengan berjalannya waktu. Hukum Allah Subhanahu wa taala senantiasa yasluh, na'am, untuk diterapkan di setiap tempat, zaman dan waktu dan kepada kondisi apapun. Na'am. Bahkan ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Beliau semakin memberikan pemahaman kepada kita. Wa inna sababa syaqail alami ammatan, bahkan sebab kerusakan alam ini, dunia ini secara keumumannya, wal alamil islami khassatan, dan dunia Islam lebih khusus lagi, dan apa-apa yang menimpa mereka dari berbagai macam kerendahan, kehinaan, wa tarkuhu al hukma li kitabillah wa sunnata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan mereka meninggalkan hukum terhadap Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Naam. Bahkan wala izza lil muslimin, dan tidak ada kemuliaan bagi kaum muslimin, tidak akan pernah mereka kaum muslimin mendapatkan kemuliaan, kejayaan di hadapan musuh-musuhnya, illa birruju' ila ta'alimil islami afradan, kecuali mereka merujuk kembali mempelajari Islam, baik secara person au jamaat, ataupun jamaah kelompok, wa hukumat, dan dalam bentuk pemerintahan. Naam, sebagai bentuk amalan, pengamalan terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bianfusihim. Naam, Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah nasib satu kaum sampai mereka mau merubah nasib mereka sendiri. Ikhwani fid din a'azzani Allah wa iyyakum. Sebagaimana hadis yang kita kenal tentang akan digapainya izzah, sebuah kemuliaan bagi umat Islam, dengan mereka merujuk kepada agama ini, kembali kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Bukankah di sana Rasulullah alaihi salatu wassalam telah menyebutkan, idza tabaya'tum bil'inah wa raditum bizzar'i wa akhadhtum adnabal baqar wa taraktumul jihad fi sabilillah sallallahu alaikum dhulla la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Jika kalian telah berjual beli dengan cara inah, dengan salah satu cara jual beli riba, wa raditum bizzar'i, dan kalian ridha dengan perkebunan, tanaman-tanaman kalian sibuk dengan dunia, wa akhadhtum adnabal baqar, dan kalian mengambil ekor-ekor sapi, sibuk dengan peternakan kalian, lalai dari aturan-aturan Allah jalla wa ala, wa taraktumul jihad fi sabilillah, dan kalian meninggalkan al jihad fi sabilillah, sallallahu alaikum dhulla, maka Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kerendahan dan kehinaan kepada kalian, yang Allah Subhanahu wa taala la yanzi'uhu, tidak akan pernah mencabutnya kerendahan dan kehinaan itu, hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian, bukan kembali kepada ahkam al-qawanin al-wad'iyyah, undang-undang, hukum-hukum dari buatan-buatan manusia, dari ahkamul jahiliyah. Ahkamul jahiliyah, hukum jahiliyah itu adalah segala hukum yang bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Kemudian poin yang berikutnya, yang ke-12, Qala rahimahullahu ta'ala, al-firqatun najiyah tad'ul muslimina jami'an ilal jihadi fi sabilillah wa huwa wajibun ala kulli muslimin hasba taqatihi wa istita'atihi. Naam, al-firqatun najiyah, mereka menyeru seluruh kaum muslimin ilal jihadi fi sabilillah, untuk menerapkan, menunaikan al-jihadu fi sabilillah. Dan itu wajib atas setiap muslim sebatas kemampuan dan kesanggupan mereka. Demikianlah ikhwani barakallahu fikum. Al-firqatun najiyah bukan orang-orang yang meninggalkan apalagi mengingkari al-jihadu fi sabilillah. Bahkan kita katakan bahwa al-jihadu fi sabilillah min a'zamil a'mal, di antara seagung-agung amalan dalam Islam. Perhatikan ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam menyatakan dalam hadisnya yang sangat agung, Rasul amril Islam, pokok urusan adalah Islam, wa amuduhu salat, dan tiangnya ada salat, wa dirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah, dan puncak tertingginya amalan di dalam Islam ini adalah al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sekian banyak ayat yang menyebutkan tentang fadailul jihad, keutamaan jihad fi sabilillah. Nah, dalam ayat yang lainnya atau dalam ayatnya Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah membeli dari kaum mu'minin jiwa dan harta-harta mereka, bahwasanya Allah berikan bagi mereka al-jannah. Naam, dengan mereka melakukan apa? Yuqatiluna fi sabilillah, mereka berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Fayaqtulun, maka mereka membunuh musuh-musuhnya. Wa yuqtalun, dan mereka terbunuh sebagai syahid di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasulullah alaihi salatu wassalam pada sebagian hadisnya menyatakan bahwasanya al-jannatu tahta zilalis suyuf, surga itu berada di bawah kilatan-kilatan pedang. Maka kita menyatakan yang diantara bagian dari minhaj al-firqatun najiyah al-ta'ifatul mansura ahlus sunnati wal jama'ah as-salafiyun, mereka adalah orang-orang yang menyeru kepada jihad, bukan orang-orang yang tidak mau berangkat jihad apalagi mengingkari dari jihad tersebutlah. Namun jihad yang mereka lakukan bukanlah jihad sebagaimana penggambaran-penggambaran yang nampak dari praktek irhabiyah. Naam, al-irhab berupa tindakan-tindakan terorisme dan anarkisme, bukan itu. Tetapi jihad yang dilakukan sesuai dengan bimbingan syar'i. Naam, melalui bimbingan para ulama al-kibar, sehingga dengan itu mereka mendapatkan keberkahan dari jihad yang mereka lakukan. Karena jika sebuah jihad yang dilakukan tidak berdasarkan bimbingan Al-Quran wa Sunnah, bahkan terkandung padanya mukhalafah dalam praktek jihad tersebut, kalau jihad itu diantara jalan pintas menuju surga Allah Jalla subhanahu wa ta'ala, maka dia pun bisa menjadi jalan pintas untuk mendapatkan neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, bentuk penyelisihan misalnya ketika orang-orang yang diperangi bukanlah dari jenis orang-orang yang dibenarkan secara syariat untuk diperangi, dari kafir zimmi, dari kafir mu'ahad, kafir musta'min, Yang kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, man qatala mu'ahadan lam yara raihatal jannah. Barang siapa membunuh seorang kafir mu'ahad, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Wa inna rihaha la yujadu min masirati kada wa kada. Padahal aroma wangi surga bisa tercium dari jarak sekian dan sekian. Atau dengan praktek bom bunuh diri yang mereka lakukan. Padahal Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan bahwasanya seorang akan diazab di yaumul qiyamah. Bagi orang yang bunuh diri, diazab sesuai dengan cara dia membunuh dirinya. Ikhwani fid din a'azzani Allah wa iyyakum. Bukan dari jenis-jenis yang seperti ini. Dari praktek anarkisme. Naam, terorisme lah. Tetapi kalimat jihad itu adalah kalimat yang sangat indah. Namun tercoreng keindahan dan keharuman nama jihad tersebut dengan berbagai macam praktek tindak radikalisme dan terorisme tersebut. Naam. Bahkan dalam sebagian ayatnya Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kalian sebuah perniagaan? Naam. Tunjikum min adabin alim, yang menyelamatkan kalian dari adab yang sangat pedih. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah. Naam. Yaitu kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, dan kalian berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din a'azzani Allah wa iyyakum. Al-jihad terbagi kepada beberapa macam. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Jenis jihad yang pertama adalah jihadu an-nafs, jihad melawan hawa nafsu. Kemudian yang kedua, jihadu syaitan, jihad melawan syaitan. Yang ketiga, jihadu al-kuffar, jihad melawan orang-orang kafir. Dan yang keempat, jihadul munafiqin, berjihad melawan orang-orang munafik. Jihadu an-nafs, jihad melawan hawa nafsu, ini ada empat maratib, ada empat tingkatan. Jihad melawan hawa nafsu ada empat tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah jihadun nafs ila ta'limid din, berjihad melawan hawa nafsu agar hawa nafsu kita ini mau untuk mempelajari agama. Nah, karena hawa nafsu manusia adalah sesuatu yang wajib dan harus untuk kita perangi. Bahkan tidak akan mungkin seorang bisa memerangi, menerapkan jihad-jihad yang lainnya sebelum dia mampu untuk menundukkan hawa nafsunya sendiri. Bagaimana mungkin dia akan berperang melawan orang-orang kafir ketika hawa nafsu telah menguasai dirinya, memerangi syaitan, memerangi na'am kaum munafiqin. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam, na'am, yang dirincikan atau disarikan oleh para ulama dari bimbingan beliau, bahwasanya jihad yang pertama dan terutama untuk kita lawan terlebih dahulu adalah jihad melawan hawa nafsu. Karena memang sifat dari hawa nafsu itu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam Al-Qur'an, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itulah ammar. Naam. Dengan isim mubalaghah, la'ammar, terus-terus dan terus-menerus memerintahkan kepada keburukan dan kejelekan. Maka seseorang berupaya untuk kemudian melawan hawa nafsu dia agar mau tunduk untuk kemudian mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Naam. Karena memang untuk mempelajari agama itu sekian banyak mawani, sekian banyak penghalang-penghalang yang bisa, yang akan melemahkan keinginan seorang hamba untuk mau talabul ilmi, belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Terkadang upaya dia untuk berangkat menuju talabul ilm akan dipengaruhi oleh berbagai macam bisikan-bisikan, oleh berbagai macam pertimbangan-pertimbangan. Bagaimana kalau nanti saya berangkat sementara dalam kondisi jualan sore hari, ini adalah waktu rame-ramenya orang buka warung, buka toko dan lain sebagainya. Akhirnya terus dijejali pikirannya, kalbu dia. Nah, padahal subhanallah dia sudah buka toko sejak pagi hari, bahkan sampai malam hari. Nah, dalam waktu dia sehari telah dia habiskan untuk membuka tokonya kurang lebih sekitar 14 jam, 16 jam. Sementara untuk belajar ilmu agama hanya membutuhkan waktu 1 jam duduk di majelis ilmu. Ini sudah dianggap merugikan dirinya. Wal'iyadzubillah. Maka dia berupaya menundukkan hawa nafsu dia. Naam. Karena sesungguhnya waktu yang paling berguna bagi dia adalah waktu yang dijadikan padanya barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang diletakkan padanya barokah oleh Allah Jalla Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka ini pertama yang harus ditundukkan hawa nafsu dia untuk mau mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tingkatan yang kedua adalah dari jihad melawan hawa nafsu agar mau mengamalkan ilmu yang telah dia ilmui. Ikhwani barakallahu fikum. Seseorang ketika kemudian Allah berikan taufik untuk mau duduk di majalisul ilm, di majlis-majlis ilmu, bersimpu di hadapan para ulama wal asatidz al fudala. Ini karunia besar. Karunia besar yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Yang fadilahnya layak fa alaina jami'an. Keutamaan majalisul ilm tidak tersembunyi lagi bagi kita. Kita duduk di masjid. Yang kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yasluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'inda." Tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah yang mereka membaca kitabullah dan saling mengajarkan di antara mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan jiwa, dan mereka dilingkupi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan para malaikat mengelilingi mereka semakin senam sembari mendoakan maghfirah dan rahmat bagi mereka kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan nama mereka satu persatu di sisi para malaikat yang dekat dengan Allah Jalla Subhanahu wa taala. Fadilatun azimah. Yang Rasulullah alaihi salatu wasalam juga menyebutkan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh meniti satu jalan dalam rangka mencari ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita harapkan dari kehidupan dunia ini selain mendapatkan barokah Allah Subhanahu wa taala? Apa yang kita cari, yang kita kejar dalam kehidupan dunia ini selain dalam rangka mendambakan jannah Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan? Maka Allah lapangkan jalan itu bi talabil ilm. Semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, Sampai pun ikan-ikan yang ada di lautan memohonkan ampun bagi mereka-mereka yang hadir di majlis ilmu. Ikhwani barakallahu fikum. Maka ketika demikian keadaannya, seorang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan taufik agar hawa nafsu dia tunduk untuk mau mempelajari agama, maka ada tingkatan yang berikut yang harus dia lakukan, yaitu al-amalu bil-ilmi, mau mengamalkan ilmunya. Nah, bukan ilmu itu sekedar sebagai koleksi dalam buku catatan, tidak, bukan itu tujuan ilmu dikejar, dituntut. Tapi tujuan dari ilmu kita tuntut adalah dalam rangka diamalkan. Bahkan betapapun keilmuan seseorang berada pada puncak yang sangat tinggi, kalau dalam hal naam gelar-gelar misalnya sudah mencapai gelar profesor, doktor, apa, atau mungkin yang di atas itu kalau ada, seberapapun keilmuan yang telah ada pada dia, namun dijelaskan para ulama semisal al-imam al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, la yazalul alimu jahilan hatta ya'mala bi'ilmihi fa'idha amila bihi sara aliman. Senantiasa orang yang alim, yang memiliki ilmu itu, dikatakan sebagai seorang yang jahil, seorang yang bodoh, hatta ya'mala bi'ilmihi, sampai dia mau untuk mengamalkan ilmunya. Faida amila bihi, kalau dia telah mengamalkan ilmunya, sara aliman, barulah dia menjadi seorang alim. Nah, hakikat ilmu itu adalah yang mendatangkan khasyiatullah, yang mendatangkan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan dia mengamalkan ilmu tersebut. Maka kalau seseorang memiliki ilmu sementara tidak ada bentuk amalan pada dirinya, fahada yadullu ala adami khasyati, itu menunjukkan sebagai tanda tentang tidak adanya rasa takut dalam dirinya. Nah, menunjukkan sebagai tanda tidak ada khasyah dalam dirinya. Makanya para ulama, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala memuji mereka dengan pujian yang sangat tinggi? Naam, yang Allah sebutkan dengan adatul hasr, dengan kalimat innama, yang mereka menggapai derajat al-khasyah, rasa takut kepada Allah. Al-khasyah itu a'la darajatil khawf, derajat rasa takut yang paling tinggi. Di sana ada juga rasa takut yang dikenal dengan al-khawf. Tetapi kalau sudah khasyah, ini lebih tinggi lagi dan berada pada puncaknya. Nah, maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang para ulama, innama yakhshallaha min ibadihil ulama, hanya saja yang memiliki khasyah, rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, satu rasa takut yang dibangun oleh ilmu dia tentang keagungan zat yang dia takuti. Yang memiliki khasyah, ketakutan seperti ini dari hamba-hamba Allah hanyalah para ulama. Kenapa mereka mencapai derajat yang tinggi ini? Fa innahum ya'maluna bi'ilmihim, karena mereka mau mengamalkan ilmunya. Bahkan ikhwani barakallahu fikum, seseorang betapapun begitu banyak ilmu yang ada pada dia, hafalan yang banyak, kecerdasan yang luar biasa, kepiawaian dalam menyampaikan sesuatu, namun tidak ada hasil nyata dalam kehidupan amalia sehari-hari dia, justru yang paling pantas bagi dia adalah mendapatkan naam celaan dari ayat Allah subhanahu wa ta'ala, kabura maktan indallahi antakulu ma la taf'alun, sangat besar kemurkaan di sisi Allah Jalla subhanahu wa ta'ala, antaqulu ma la taf'alun, kalian mengucapkan sesuatu yang tidak kalian amalkan, yang tidak kalian amalkan. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menyebutkan tentang seseorang yang hanya pandai menyeru manusia kepada kebaikan sementara dia lupa terhadap dirinya sendiri, tidak ada amalan yang nampak pada dirinya, itu sedih hukumi sebagai orang yang tidak punya akal, sebagai orang yang sinting. Nah, Allah katakan, "Ata'murunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitaba afala taqilun?" Apakah kalian akan memerintahkan manusia kepada kebaikan? Wa tansawna anfusakum, sementara kalian lupa diri-diri kalian, enggak mau mengamalkan yang kalian sampaikan kepada manusia. Padahal kalian membaca Alkitab. Naam. Kalian tahu ilmu. Afala taqilun, tidakkah kalian berakal? Ini menunjukkan tentang tidak punya akalnya seseorang yang hanya pandai memerintahkan nasihat kepada manusia, tetapi dia sendiri tidak mau mengamalkan yang telah dia nasihatkan. Kemudian tingkatan yang ketiga adalah ad-da'watu bil ilm, berdakwah dengan ilmu yang ada pada dia. Nah, dakwah artinya bahwa ini jam 4:15, gimana enaknya ini? Setengah lima. Ya Allah, semoga hujannya reda ya. Nah, baik, yang ketiga adalah berdakwah dengan ilmu. Ad-da'watu ilallahi subhanahu wa ta'ala min wadha'ifir rusul, min wadhifatir rasul alaihi salatu wassalam. Da'wah itu merupakan jalannya rasul alaihi salatu wassalam. Maka kita semua adalah orang-orang yang berupaya menapaki jalan yang telah ditempuh rasul alaihi salatu wassalam. Maka Rasulullah atau Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan, menjelaskan di dalam Al-Quran bagaimana kondisi Rasulullah alaihi salatu wassalam dan para sahabat mulia yang mengikuti beliau. Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katakan wahai Muhammad, hadhihi sabili, ini adalah jalanku. Ad'u ilallahi ala basirah, aku berdakwah kepada jalan Allah di atas basirah, di atas ilmu. Ana, aku, wa manittaba'ani, dan orang-orang yang mengikuti aku. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran bagaimana fadilatul da'wah, tentang mereka-mereka yang berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, membimbing manusia kepada kebaikan, dan tentunya dia sendiri terlebih dahulu yang menampakkan, mengamalkannya. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila saliha wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang paling baik ucapannya daripada seorang yang da'a ilallah, yang berdakwah kepada jalan Allah, wa amila saliha, dan dia beramal saleh, wa qala innani minal muslimin, dan dia menyatakan sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim. Ini sekali lagi ikhwani barakallahu fikum, a'azzani Allah wa iyyakum, Allah mendatangkan dengan kalimat pertanyaan yang artinya menunjukkan apa? Tidak ada seorang pun yang lebih baik ucapannya daripada seorang yang menyeru kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di sini Allah menyebutkan dengan kalimat da'a ilallah, dia berdakwah kepada jalan Allah, bukan kepada yang lainnya. Dia bukan berdakwah kepada jalan syaitan, karena di sana ada du'atun ila abwabi jahannam, ada para dai yang menyeru kepada pintu-pintu jahannam. Sebagaimana dalam hadis Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, ketika beliau menyatakan, "Kanan nasu yas'aluna Rasulullah 'anil khairi wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata ayudrikani." Faqultu ya Rasulullah, maka aku pun menyatakan, wahai Rasul, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mendatangkan kebaikan ini kepada kita. Naam. Fahal ba'da hadzal khairi min syarr? Naam. Waja'ana Allahu bihadzal khair. Allah mendatangkan kepada kita kebaikan ini, yaitu al-Islam. Fahal ba'da hadzal khairi min syarr? Apakah setelah kebaikan ini ada kejelekan? Qala na'am. Beliau menyatakan iya. Faqultu fahal ba'da dzalika syarr min al-khair? Qala na'am wa fihi daqan. Qultu wa ma daqanuhu? Qala na'am. Al-'afwu minkum barakallahu fikum. Na'am. Qaumun yahduna bighairi hadyi ta'rifu minhum wa tunkir. Qultu fa hal ba'da dhalika ash-sharri min al-khair aw ba'da dhalika al-khair min ash-sharr? Qala na'am du'atun ila abwabi jahannam. Qultu sifhum lana ya Rasulullah. Hum, qala hum min jildatina wa yatakallamuna bi al-sinatina. Fa qultu ya Rasulullah. Aku pun menyatakan setelah sekian banyak fase, setelah kebaikan, keburukan, keburukan, kebaikan, kemudian setelah kebaikan, keburukan lagi, yang Rasulullah menyatakan di sana, du'atun ila abwabi jahannam. Ada para da'i yang menyeru kepada pintu-pintu jahannam. Aku bertanya kata Hudzaifah radhiyallahu an, wahai Rasulullah, sifhum lana ya Rasulullah, sifatkan tentang mereka ini kepada kami. Hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka dari jenis kulit kita dan berbicara dengan bahasa kita. Nah, maka kata beliau, fama ta'muruni in adraktu dzalik. Apa yang kamu perintahkan jika aku mendapati na'am yang seperti ini? Maka kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, talzamu jama'atal muslimina wa imamahum. Engkau meluzumi jamaahnya kaum muslimin, menetapi jamaahnya kaum muslimin dan imam-imam mereka. Walhasil ada doa ila abwabi jahannam. Naam. Atau juga ada mereka-mereka, mungkin saja secara zahirnya yang mereka serukan Al-Quran dan Sunnah secara zahir, tetapi dia menyeru manusia kepada kelompoknya. Apa yang dia lakukan dari dakwahnya merupakan penampakannya adalah Al-Quran wa Sunnah yang dia ajarkan, tapi dalam rangka untuk menggait manusia kepada partai dan kelompoknya sebagai tunggangan politik. Maka itu tidak dikatakan na'am da'a ilallah. Bukan dikatakan seorang yang berdakwah kepada jalan Allah, tetapi dia berdakwah kepada jalannya sendiri, kepada jalan kelompoknya, kepada jalan partainya. Atau mungkin dia berdakwah bil Qur'ani was sunnah ala manhajis salafis salih, tetapi yang dia maukan dari itu, dari dakwah yang dia sampaikan, adalah untuk kemasyhuran, ketenaran dirinya, agar dianggap sebagai seorang alim, seorang yang pandai berbicara di hadapan manusia. Itu pun dikategorikan bukan da'a ilallah, berdakwah kepada jalan Allah, walakinnahu da'a ila nafsi, dia berdakwah kepada dirinya sendiri, meskipun bil Qur'ani wa sunnah ala manhajis salaf. Nah, fa ikhwani fid din a'azzani Allah wa iyyakum. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kondisi seseorang yang berdakwah kepada jalan Allah, bukan kepada jalan dirinya sendiri, ketenarannya, partainya, kelompoknya, itu sebagai orang yang paling baik ucapannya. Dan Allah kaitkan pula dengan amal saleh, bukan cuma berdakwah dia, tapi ada aplikasi nyata dalam diri dia sendiri. Wa amila salihah. Wa qala innani minal muslimin, dan dia menyatakan sesungguhnya aku termasuk orang muslim. Subhanallah. Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan tentang fadilah dakwah kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithla ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an. Barang siapa menyeru manusia kepada hidayah, kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala, dan pahala sebanyak orang yang mengikuti dia. Kalau ada 1000 umat yang mengikutinya, maka dia pun mendapatkan 1000 pahala kebaikan. La yang khusus dzalika min ujurihim syai'a, tanpa mengurangi pahala 1000 orang tadi yang mengikutinya. dan itu termasuk amal saleh yang terus menerus mengalir pahalanya hatta ba'dal mamat, sampai pun dia telah meninggal dunia. Nah, bahkan jangankan sekian banyak orang, satu orang saja yang mendapatkan hidayah kepada Islam, kepada sunnah, melalui sebab dia, sebagaimana kata Rasulullah alaihi salatu wasalam kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahida khairul laka min humrin na'am. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada satu orang dengan sebab engkau, itu lebih baik daripada unta merah. Unta merah di zaman Rasulullah alaihi salatu wasalam min anfasil amwal, termasuk harta yang paling mahal, paling berharga. Nah, dari jenis kendaraan yang paling berharga, unta merah. Nah, kalau sekarang apa kendaraan paling mewah, paling mahal? Mobil misalnya. Mobil apa? Lamborghini. Ada yang sampai 12 miliar, ya. Anggaplah itu. Kira-kira pilih yang mana? Ini masih lebih baik. Berarti Lamborghini masih murah. Masih murah. Nah, sehingga jangan dianggap remeh. Dan jangan berpikir bahwasanya, oh saya kan bukan ustaz, berarti saya tidak bisa untuk memberikan hidayah kepada seseorang. Ish, banyak jalan-jalan kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala bukakan bagi kita. Kalau bukan antum yang langsung menyampaikan hujah kepada dia, ente tarik tangannya, panggil. Karena antum berteman dekat, ayo kita ngaji coba. Ngaji. Dia duduk di majelis ilmu, mendengarkan nasihat para asatidah, para ulama, Al-Quran wa sunnah dibacakan kepada dia, dapat hidayah, bisa balik. Nah, antum mendapatkan bagian dari itu, dari andil untuk menunjukkan dia kepada kebaikan. Kalau antum bukan seorang yang pandai dalam menulis artikel-artikel yang ilmiah, bawa itu yang sudah ditulis para asatidah. Kalau antum masing-masing kita ini punya andil dalam lingkungan yang kita hidup padanya, ya coba diprogram. Setiap minggu anak akan menyisihkan uang untuk ngambil buletin 10 lembar untuk tetangga anak terdekat. Kalau jumlahnya cuma 200, apa, per lembarnya 200 rupiah. 10 lembar cuma berapa? 2000 rupiah. Bagikan itu. Rugi kita kira-kira? Sekedar 2000 rupiah? Kalau dari kita ada 10 orang, 200 orang yang baca itu. Apa? Atau 100 orang yang membaca itu. Nah, 100 orang. Kalau dari 100 orang ini, ada yang kemudian mendapatkan hidayah dengan sebab, oh, Masya Allah, ternyata ini artikelnya luar biasa ilmiah dengan bahasa lugas dan mudah. Di mana sih ini tempat-tempatnya orang yang punya buletin ini? Oh, dia numpak di Masjid Jojoran. Subhanallah, 10 orang dapat hidayah dari 100 orang. Nah, semakin bertambah antum, stopnya semakin ke belakang sana. Kan begitu. Nah, kalau kadang baru awal mulai, karena memang jam ini bukan jam kebiasaan taklim antum, ya, kita jam kita selesai di 4:30, biasanya antum baru mulai 4:30, baru tambah banyak. Karena memang masing-masing ya kesibukan yang memang sulit untuk dihindari tentunya. Nah, ini akan semakin banyak orang yang datang gembira dengan mengenal al-haq. Punya andil kita. Nah, punya andil. Kira-kira sudah ada yang menerapkan seperti ini? Nah, sibuk. Oh, sebagai buletin ini, Pak. Tetangga-tetangganya. Bahkan Ustazuna Luqman hafizahullah ta'ala wara'ah. Ya, kita disarankan, coba antum kalau safar, ya di base, di kereta, ketemu dengan orang baik yang mereka kelihatan Masya Allah butuh siraman ilmu, buletin di tas kita atau di saku kita selalu siapkan, kasihkan itu. Siapa tahu dengan sebab itu mereka mendapatkan hidayah, mendapatkan ilmu yang benar dari ilmu para ulama. Nah, terhindar mereka dari berbagai macam ilmu-ilmu yang tidak benar. Nah, menjadi sebab kebaikan. Kasratu tuluqul khair katsiratun jiddan, ya, atau turuqul khair katsiratun jiddan, jalan-jalan kebaikan itu banyak sekali. Fa ikhwani barakallahu fikum. Kemudian yang berikut, yang keempat dari jihadun nafas, jihad melawan hawa nafsu, adalah as-sabru 'alal adza, sabar atas gangguan dalam belajar, sabar dalam gangguan dalam mengamalkan ilmu, sabar dalam gangguan di jalan dakwah. Nah, ikhwan fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Adapun jihad yang kedua melawan syaitan, jihadul kuffar melawan orang-orang kafir dan munafikin, insyaallah taala akan kita jelaskan pada kajian berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan umur kepada kita tentunya senantiasa di atas kebaikan dan ketaatan kepada Allah, dan Allah memberikan waktu luang dan kesehatan kepada kita. Dengan itu Allah izinkan kita untuk melanjutkan kajian ini. Wallahu a'lam bissawab, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.